Gatan, piring pecah, anak gulune melontir, bojo batuke moncrot, pegatan. Apa ini selesai? Belum. Anaknya akhirnya dicukup bae, anak melu bae, bojone minggat, lengar, lengar kena S3. Susah, stres, stroke. Gowo nang rumah sakit jiwa, piring pecah. Anak gulune montir, bojo batuke moncrot, pegatan gendeng. Apa ini selesai? Belum. Wis to loro-loro wong nek gak sabar iki. Iso diges ora antah cilik-cilik barang ngono. Laku ngono disurahi cah cilik-cilik. Orang gila, orang gila. Wis nek ditutupno sampai subuh gak mari-mari. Telat. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ahli baytihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Wa qala Kanjeng Sunan Kalijaga, turi turi boteh ditandur ning kebon agung, ana celeret tiba nyemplung, mbok kira kembange apa, mbok kira ngombene apa. Mbok kira, mbok kira, mbok kira, mbok kira kembange apa, amma ba'du. Sa'adat al-afadil ulama'an al-kurama' wa masyaikhun al-a'izzah, para alim ulama', para kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang saya ta'zimi dan yang dimuliakan Allah, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Bapak Camat dan seluruh jajaran Forbimka Kecamatan Kepanjen, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Talang Agung beserta seluruh perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan remaja, konco-konco panitia, konco-konco banser yang saya cintai, yang saya banggakan, para bapak, para ibu, para sederek, sedaya jamaah, ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat, hidayah, maunah, maghfirah, barokah, sohor, ridhanipun Gusti Allah. Kok gak amin ya? Rodok telat. Sesuai dengan yang tertulis di background belakang saya ini, peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepat sekali istilahnya Maulid Nabi. Sementara orang awam ada yang mengistilahkan dengan Maulud Nabi. Ini kurang tepat. Sing leres maulid duduk maulud. Ranten arti dan konotasinya berbeda. Nek maulid niku maulid, Tapi nek maulud niku maulud. Jadi maulid kalih maulud niku mboten sami. Maulid niku maulid. Lah nek maulud niku maulud. Alhamdulillah rada cerdas rupane. Ngapunten kula pancing riyen khususnya ibu-ibu mbak-mbak tesih dereng konsentrasi. Mlongo mawon kula tingal. Bukannya mendengarkan dan memperhatikan kata-kata saya, malah terpesona memandang wajah saya. Maulid kalih maulud niku mboten sami. Kalau maulid itu artinya hari kelahiran. Peringatan maulid Nabi berarti peringatan hari kelahiranipun Kanjeng Nabi. Tapi nek maulud itu artinya anak yang dilahirkan. Mangkane kirang leres. Jadi tak baleni, kalau maulid itu artinya hari kelahiran. Tapi kalau maulud artinya anak yang dilahirkan. Nah, kalau mulud itu artinya al-cocotun. Mangkane kapan wong talang agung kok ngarani mulutan, niku berarti maknane cangkeman. Tapi ndak terlalu menyalahkan sih. Memang lesan orang Jawa kan seperti itu. Lesane tiyang Jawi niku yen wicantenan yen ngomong ngendikan lak dipundhut sekecane, dijukuk enake. Salamatan diunekno selametan. Ana wong jenenge Syuaib diceluk Sungep. Wong Hasbullah ae diceluk Kasbullah. Abdul Razak diunekno Dul Raja. Wong Jawa badhe ndonga Rabbi ufirli wali wali daya, ga iso muni wali wali daya gawe jajan iwel-iwel. Badhe ndonga Rabbana atina, ga iso muni Rabbana digawekno urap-urapan. La tuzigh qulubana, mboten saged muni qulubana gawe kulub-kulupan. Iki pokoke jurusane nang departemen perbadogan. Lha janjane arep ngenekke syamir khairan fatrukil bagha. Tapi lesane tiyang Jawi malah dadi semar gareng petruk bagong. Niku karepe ngoten syamir khairan fatrukil bagha. Syamir artine cancut tali wanda sira sing temenanan. Khairan leh nandangi kebagusan. Fatruk mongkon ninggalo sira albagha ing kelacutan. Syamir khairon fatrukil bagha. Kenging lisane tiyang Jawi diwaca semar gareng petro bagong. Sebab lisanul Jawi lisanul onde-onde wat tempe wal ote-ote. Pun, moga-moga acara dalu menika saged nambahi kekuatan iman kula panjenengan sami dhateng Gusti Allah. Iman itu kalau dalam bahasa sekarang cinta. Enak-enakan ae ngaji, ndak usah repot-repot. Ngomong-ngomong soal cinta, love. Dalam kehidupan dunia ini ada 6 hal yang dicintai oleh manusia. Ini menurut Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. زين للناس, dijadikan indah bagi manusia siapa saja. حب الشهوات من النساء, kecintaan dan kesenangannya pada pertama wanita. Maaf, ini untuk bapak-bapak. Tidak bisa dipungkiri, kalau namanya laki-laki normal tuh cinta sama wanita. Makanya wong lanang sapa wae, kapan weruh wong wedok klimis mingis-mingis, mesti brengose klothekan. Kabeh sing teko ndek kene kecuali aku. Udah keterangannya nanti. Wal banin. Yang kedua, cinta kepada anak. Makanya kalau ketemu teman lawas mboten panggil sing ditakokne mesti anak. Nggih napa nggih? Tamrotul fuad. Anak itu buah hati. Yang ketiga, wal qanatiril muqantarah. Kecintaan kepada harta benda, minadz dzahabi wal fiddati, baik dari emas maupun perak maupun duit. Buang direwangi nyambut gawe pola ndak karuan riwa. Ayo tabu nyaut riwa mondar mobat morak moncat mosak kalang nibo gulung wes sampean kari niroke nerus notok sing gawe kalimat yangel iku lak mergo golek duit donya. Wal khailil musawwamati. Yang keempat, kecintaannya pada kuda pilihan. Zaman dulu tuh kendaraan kan kuda. Kalau sekarang ya mobil terbaik. Apa itu? Kalau sekarang yang paling ngetren ya Alphard. Kalau sama enggak bisa beli Alphard ya perbanyak aja Alphatekah. Mau beli BMW enggak mampu ya naik aja BMX. Gampang ngurip nih. Wal an'am, yang kelima kecintaannya pada binatang ternak. Wal harz, kebun, tanduran. Persoalannya sekarang, apakah enam hal yang dicintai manusia ini bisa mengalahkan kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah? Kalau memang terjadi kecintaan manusia kepada enam hal ini mengalahkan cintanya kepada Allah, mengalahkan cintanya kepada Rasulullah, maka imannya diragukan, imannya dipertanyakan, imannya bisa terkikis sampai habis. Kita cek sekarang, kita buktikan. Bapak, oh, gak enak balas jawaban. Coba dengar bapak, aku tak panggil ibu-ibu, gimana nanti jawabnya? Ibu, rungu aku pengmu. Diceluk sing genah suarane enak dirungokke kaya ibu-ibu. Coba tak baleni sih. Bapak, pancet gak enak. Lu enak ibu, makanya aku tuh mulai dulu gak pernah tertarik sama laki-laki. Bapak, bapak cinta sama istri apa ndak? Oh lah ya gak nyaut. Bapak cinta kalih istri napa mboten? Harus. Bapak cinta kalih Allah napa mboten? Lebih cinta pundi pak dengan istri kalih dengan Allah? Lebih cinta pundi? Saestu? Sekarang dibuktikan. Misal istri bapak jam 2 malam sakit darurat butuh dokter, jenengan diperintah panggil dokter, berangkat napa mboten? Berangkat, cinta istri. Terus bapak jam 2 malam jenengan diperintah tahajud kali Gusti Allah, berangkat napa mboten? Ibu, ibu cinta kali putrane napa mboten? Pasti. Ibu cinta kali Allah napa mboten? Mesti. Antara cinta kali putrane dengan cinta kali Allah, menang pundi ageng pundi bu? Tak estu. Oke, mari panen, apa mari gajian. Nyekel duit wakeh. Punya anak cuman satu-satunya. Anak udah dewasa, minta dibelikan sepeda motor. Dan anak memang sudah layak naik sepeda motor. Harganya 15 juta. Ditumbasaken apa mboten? Nggih, cinta anak mesti ditumbasaken. Nah, terus sekarang ada pembangunan rumah Allah yang dibangun, masjid, panitia moro nang omah sampean, taman ditarik 15 juta, taman lek ngekei 15 juta apa 15.000. Kok gak izin ya ngomongin. Berarti cintamu sama Allah palsu. Halo. Halo. Sholat fardu itu sehari semalam 5 kali, betul? Umpomo diimbui 5 maneh dadi 10 kali, urun napa mboten? Pret. Peng 5e bolong-bolong. Kadang jam 8 isuk ke subuh. Soli fardu subuh rakaat ini mustaqbilal kiblati kawanan lillahi taala. Sholat fardu sehari semalam itu jumlah rokaatnya 17. Umpama sampean diimbui 17 maneh dadi 34 rokaat. Purun napa mboten? Mbel. Bapak Ibu jawab yang kompak. Jenengan gadah yatra 10 juta. Ditambahi 10 juta maneh dadi 20 juta. Purun napa mboten? Nah, jenengan enggak ada yotro 20 juta, diimbui separuh 20 juta maneh dadi 40 juta. Purun napa mboten? Wis duwe 40 juta, diimbui 40 juta maneh dadi 80 juta. Purun napa mboten? Duwite mbahmu. Ngono jare seneng nang Gusti Allah. Oke. Sekarang misalnya jenengan dipanggil disuruh kumpul karo caleg di satu tempat badhe dibagi duit 500 ribuan. Terus jenengan dipanggil Allah suruh kumpul di satu tempat namanya masjid, badhe dibagi ganjaran 27 derajat. Milih 27 derajat apa milih 500.000? Wong sakmene akeh kok gendeng kabeh ya. Katanya cinta Allah. Oi. Oi. Kalau memang cinta Allah, kecintaannya melebihi apapun, melebihi kecintaannya kepada siapapun. Jawab yang jujur, kapan gak jujur jawabnya gak tak terus ngajine. Bapak Ibu sampean luwe susah ndi kelangan salat tahajud karo kelangan duit? Woi, bapak-bapak nek kelangan tahajud mboten niku susah napa mboten bapak? Yo blas ora tau tahajud kok. Yo gak tau kelangan anjen gak tau nglakoni. Embo. Terus notaga iki ngajine. Oke. Padahal cinta itu butuh pengorbanan. Tanpa berkorban cinta enggak akan jadi kenyataan. Tanpa pengorbanan, cinta hanyalah kepalsuan. Sekarang Allah merintah kita dalam Al-Quran untuk berkorban. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. Alhamdulillah hafal kabeh. Hafal lho nggih. Prakteknya ntar dulu. Coba. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak, saking banyaknya sampai tidak terhitung. Kurang apa Allah kasih nikmat ke panjenengan? Kepingin melihat, kasih mata sama Allah. Kepingin mendengar, kasih telinga sama Allah. Kepingin ngomong, kasih lesan sama Allah. Kepingin bernafas, dikasih hidung, oksigen sama Allah. Ayo, kepingin apa? Kepingin jalan, dikasih kaki. Kepingin kerja, dikasih tangan. Kepingin istri, kepingin suami, dibikinkan sama Allah. Kepingin rumah, kayak no kayu, kayak no bahan, kayak besi, kayak botol, macem-macem. Kepingin makan, dikasih beras, kasih jagung. Kepingin laut, itu sediain laut, sakmono luase, iwak macem-macem ono di kono. Bisa digaik no wedus, digaik no sapi, kurang apa. Lek senengmu duit, sak kujur awake menungso iso metu duite kabeh. Diurut tekan dukur tekan ngisor, gak percaya rambut iso metu duite. Dirembiak-rembiak diobahno sret. Metu tulisane zing. Dadi duit kurang apa? Ayo. Meripat iso dadi duit. Contoh tukang syuting. Bondo nginceng iki lho metu duite. Mengkane rata-rata tukang syuting ku mripate ombo sisih. Agen ngene. Erung iso metu duite. Daerah saya itu daerah tembakau. Tukang grit kalau kepengin tahu tembakau ini kualitasnya apik apa elek, iku diambu, dicekel-cek, dimekemek terus diambu. Larang iki. Tangkem iso dadi duit. Contone yo ndak kudu aku sih. Ya wis aku ya kenek ngono ae kok susah amat. Tangan iso dadi duit, keterampilan-keterampilan niku. Bokong iso dadi duit. Dewi Persik, Julia Perez, Ayu Ting Ting radhiyallahu anha. Lah iki bokonge digobek kena sret ngono sama tu duite. Kurang apa sih? Maka fasholli li rabbika wanhar. Kenikmatan yang banyak itu gunakan untuk sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Kalau kamu mau mengerjakan sholat karena Tuhanmu, kalau kamu mau berkorban, inna syani'aka huwal abtar, maka penghalangmu, pembencimu, musuh-musuhmu, tidak usah kamu yang ngurusi. Allah yang akan memutus, Allah yang akan menghancurkan. Luar biasa. Pertanyaan. Perintah kurban ini bukan cuman setahun sekali, bukan cuman seumur hidup sekali, tapi setahun sekali. Sudahkah masyarakat Talang Agung Mriki setiap tahun kurban? Meleki. Mohon maaf Bapak Ibu, perintah kurban tidak bisa terpisah dari perintah sholat. Coba perhatikan ayatnya. Fasholli li rabbika wanhar. Ini gabung, tidak boleh dipisah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Artinya yang sholat harus korban, yang korban harus sholat. Yang enggak sholat, enggak usah korban. Yang enggak korban, enggak usah. Lho iya. Lho kok cek kendele ngomong ngono kiai ne. Lho ono dasare kok. Tak baleni yang sholat harus korban, yang korban harus sholat. Yang enggak sholat enggak usah korban, yang enggak korban enggak usah. Iya anjane. Rasulullah dawuhaken man kana lahu syi'atan. Barang siapa yang mempunyai kemampuan malam yudhi, kemudian pada hari raya Idul Adha dan tiga hari tasyrik sesudahnya tidak mau menyembelih kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan pernah coba-coba mendekati tempat sholat. Coba mendekati saja tidak boleh, apalagi masuk. Woi, mendekati aja ndak boleh, apalagi masuk. Jangan dekat-dekat rumah ini. Wong mendekati aja ndak boleh, apalagi masuk. Wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat zina. Dekat zina aja ndak boleh, apalagi masuk nanti. Halo. Jelas napa mboten? Biasanya sing diomongin ngene iki alasane itu kan yang mampu. Kan kita ndak mampu. Aku kok ndak percaya kalau kita itu ndak mampu. Coba dipikir. Cuman setahun sekali kambing taruhlah harganya 2 juta. Iku nek diitung sedina mek ketemu 6000. Saman dikei waras kaya ngene Bu, masih rupamu gak pati ayu. Loh, artinya kalau dibanding rupamu besok di akhirat, kamu semua tuh nanti jadi bidadari. Wayu, makanya sementara buruk-buruk trimon. Dikei sehat luar biasa, kurang apa pemberian Allah. Sehat gak karuan, sehari cuman disuruh nebus 6000, nemen murai, banget murai. Padahal andaikan sakit, coba ketika di rumah sakit, sehari berapa? Halo, gak iso ngentut ilo 5 juta. Dikei sehat gak karu-karuan, sehari cuman 6000. Setahun itu jumlahnya 2.100.000. Koceng lanang itu. Halo, halo. Saya tidak percaya kalau kita itu tidak mampu, tidak percaya. Wong sedino mek 6000 ae lho. Dikei waras kaya ngene sedino mek ditebus 6000, padahal nek sakit sehari itu tidak cukup 500.000. Sampeyan ngrungokno ta gak sih? Makanya kalau ngaji Quran, macane sing tepak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Terusno. Aja kok bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika shadaqallahul azim. Itu mek salat tok ndak gelem korban. Manusia itu kadang aneh. Yang tidak diperintah sama Allah, habis duit banyak dilakoni. Sing diperintah Allah, mentek duit titik padahal ditempui. Sing luwe akeh dikei ganjaran gede, tidak dilakoni. Maaf, contoh bapak-bapak yang doyan rokok, sami kalih kula. Dikei gampang-gampangan ngitung sehari 10.000. Nek saulan ketemu 300.000, setahun ketemu 3.600.000. Itu rokok. Tulung jenengan padosaken ten gene Al-Qur'an, surat nopo, ayat pinten sing merintah rokok. Nek gak ono sampean geleki no hadis mulai Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Dawud, kabeh geleki ono wonten napa mboten sing merintah rokok. Lho ora ana perintahe setahun 3.600.000 dilakoni yo iso. Lah sing diperintah Allah setahun mek 2 juta kok gak dilakoni. Makanya kalau terjadi bencana ojo nyalahno sapa-sapa. Pilihannya cuma 2, mau korban atau jadi korban. Yang mau korban aman, yang gak mau korban siap-siap jadi nek ndableke terus. Allah gampang lek merintah menghukum wong talang agung. Omah-omah geger terus isine tabuk-tabukan jotos-jotosan. Enten apa mboten? Ya terusno, terusno. Terusno, kuret-kuret urip. Ana masjid dibangun duite akeh gak gelem nyumbang, gak bantu. Enten apa mboten? RT pinten tiyang? Yo terus no, nyonyor nyonyor. Ini nanti kalau Allah udah murka, gampang. Bumi diperintah sama Allah. Bumi dalam kursi mulai toh bumi mulai gempa skala besar luluh lantak entek ke pancen. Bojonegoro aman. Segoro dalam gusti angop segoro ya angop wow angope segoro sing metu tsunami iki lek menungso sik pancet meneh sing metu gak trimo tsunami sunomo. Angin dalam gusti wahimo angine wahing lesos topan badai puting beliung bahasanya JTV pentil muter. Gunung gelut dalam gusti ngentut bus wingi cek tas ngentut iki lewong ke panjen cek pancet medite pancet dableke mene gunung gelut kami ngentut mencret mene. Loh, kan jelas toh Kanjeng Nabi lho iki sing dawuh, "Fala yaqrabanna musallana." Jangan coba-coba mendekati tempat salat. Maka besok Idul Adha mumpung masih ada persiapan lho ini masih waktu lama nggih. Tolong yang jadi panitia, pertama panitia harus kurban. Panitia lek gak kurban dosa. Mesti ngentekno daging. Mangkane lek gak kurban aja atik dadi panitia kon, entek-entek daging tok. Darno aku ngomong ngene iki kenyataan anjane. Kenyataan, wedhus mari digorok dibetheti kontole ilang. Digondol panitia iki. Wong dene ya wis duwe kontol dhewe lho. Ayo nggih napa mboten? Nggih. Lho iki ayat Al-Qur'an lima taqulu nama la taf'alun la pokon ngongkon ngajak kurban tapi kon dhewe gak nglakoni kurban. Dadi panitia dosa kon. Entek-entek daging jatahe wong fakir iku blok. Jatahe wong melarat dibadok kabeh. Karno wong Malang omongane yo kasar ae kok. Apa dikae omong glamit alus-alus kenaan wis ngene ae. Sing gak seneng nang minggat. Wis enak-enakane ngaji karo aku gelem ngene iki gak gelem gampang. Jok diundang maneh. Yo nyatane luar iso. Maka panitia juga harus kurban. Nek panitiae wis kurban, siap kambing atau sapi, setelah sholat subuh panitia siap berdiri di depan pintu masjid. Jogo, kapan ana wong teko takoni, kate lapo? Kate sholat. Wis kurban ta durung? Siap korban tak gak? Dorong. Balik, muli. Jangan dekat-dekat, ndak korban lo bumi ini. Muli yo. Oh no. Wani kira-kira. Harus berani, kalau ndak gitu kapan majunya Islam? Kita itu kadang-kadang sering untuk kepentingan Islam tuh ngemisnya kepada yang tidak Islam. Malu, wong Islam loro nemen gak duwe rumah sakit yang memadai akhirnya berobat kepada yang lain isin gara-gara kon meleki-meleki. Halo. Nah terus kalau yang sudah siap kurban itu mulai tanggal 1 Dzulhijjah tidak boleh, artinya disunahkan tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut sampai korban disembelih. Jadi mending ketoro, sing gondrong nah iku sing korban. Kapan klimis tak ono kon iku gak korban tak. Nah, coba perhatikan. Syarat hewan korbannya itu satu harus sudah berumur 1 tahun. Bulunya harus bagus. Binatangnya itu tidak boleh cacat, tidak luka, tidak buta. Buntutnya tidak tugel, tidak cuwil, dan harus bergaji, artinya gemuk, kudu lemu. Mangkane sing nuntun oleh guru tapi sing dituntun kudu lemu. Jangan dibalik, sing nuntun lawemu, sing dituntun kuru. ngono iku kok gak diterima. Lho wis kurban kok gak diterima, soal kuru kurbanmu sing elek. Niki ana dasare Qur'ane nika, wadlu anaihim naba abnai Adam bil haqq. Ceritakan kepada mereka Muhammad tentang kisahnya dua anak Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil. Idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika kedua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil ini berkorban, yang satu korbannya diterima, Habil korbannya diterima. Karena Habil itu kalau korban ambil kewan yang bagus. Korbannya milih yang paling apik, yang paling lemu. Walam yutaqabbal minal akhar. Nah, Qabil kalau korban itu ambil yang kuru, ambil yang elek, makanya enggak diterima sama Allah. Sing disenengi kudu sing dikorbanke. Wa atal mala ala hubbihi, memberikan hartanya yang disenengi dalam keadaan masih disenengi. Ibu, duit 10.000 kali duit 1.000 seneng sing pundi? 10.000 wong bento iki loro. Tuk ana wong gendeng, tuk ana duit loro, siji 10.000, duit 1.000. Lak dipilih sing 10.000. Taman seneng sing 10.000. Terus andekan ada panitia mider keliling bawa kartu sapa sorban narik infak. Saman nggawa 11.000, siji 10.000, siji 1.000. Sing mbok kena sing pira? Kok kompak yo. Gak diterima. Embo. Yuk, mumpung masih ada kesempatan, katanya mencontoh Rasulullah. Peringatan Maulid Nabi berarti kan meneladani Rasulullah. Di samping mencintai, yang terpenting meneladani. Gimana Rasulullah kedermawanannya? Rasulullah itu lebih dermawan. Dermawannya Rasulullah lebih cepat daripada angin yang berhembus. Sampai ada riwayat Rasulullah itu tidak pernah menyimpan uang sampai matahari terbenam. Enggak pernah nyekel duit ijek sampai matahari terbenam. Subhanallah. Makanya pernah satu ketika kira-kira jam 5 sore nek cara kene, Rasulullah lagi duduk-duduk sama sahabat-sahabat beliau di masjid. Mendadak beliau tergesa-gesa pulang. Tukang diluk rawuh mele. Ditanya sama sahabat, "Kenapa ya Rasulullah? Tadi kok tergesa-gesa pulang, sekarang kok udah kembali lagi?" Apa jawab Rasulullah? "Aku tuh teringat tadi di saku bajuku tuh masih ada duit yang belum aku sedekahkan. Aku takut keduluan matahari terbenam, ada duit yang belum aku sedekahkan." Ya Allah, sehingga Rasulullah itu kalau tidur tangan beliau nempel di saku baju kok masih ada duit, itu enggak bisa tidur Kanjeng Nabi. Kelam kelom, khawatir nanti nyawaku dicabut masih ada uang yang belum aku sedekahkan. Jadi turu tangannya nyekel sak, lah kok saya ono duite, gak iso turu. Sami kalian jenengan gak pak gak? Jenengan turu tangannya nempel nosak kok gak ono duite, kelam kelom gak iso turu. Siap siap dicelatu ini mene. Halo. Duh, orang harus seperti itu. Lah mumpung masih ada kesempatan. Karena apa yuk? Sebagian harta kita infakkan karena itu bukan hak kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'ashaddaqa wa akum minas salihin. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkan sebagian dari harta benda pemberian Allah kepadamu. Min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah satu di antara kalian yang namanya kematian. Kalau kematian sudah datang, Israel sudah siap mencabut nyawa, fayaqul, maka orang itu akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhan kami, ya Allah, tangguhkan ajal kami, tunda kematianku sekejap saja, sebentar saja, ya Allah, tunda kematianku, jangan kau cabut nyawaku sekarang, ya Allah, tolong, Pasti orang yang waktu hidupnya kurang sedekah, ketika nyawa hendak dicabut oleh malaikat Israel, merintih, meratap, menangis, meraung-raung, minta ditunda kematiannya. Ya Allah, panjenengan cabut nyawa kula samangkit, ya Allah. Kenapa? Kaget ya wes. Untuk apa dia minta ditunda? Fa'asyaddaqa, saya akan bersedekah. Ini karena ketika hidup sedekahnya kurang. Ya sudah sedekah tapi kurang. Apa mana sih gak tahu sedekah blas. Ayo ngewangono ngomong blas. Apa mana sih gak tahu sedekah? Kayak wong bohong di. Bohong di. Wa'akum minas sholihin, dan saya akan menjadi orang yang baik, akan beramal soleh, yang membuat orang menangis ketika nyawa hendak dicabut, minta ditunda kematiannya, minta dihidupkan kembali meskipun hanya sebentar. Itu karena dua hal. Satu, sedekahnya kurang, dia akan bersedekah. Dua, dia akan beramal soleh. Halo, mumpung gurung, meraung-raung, merintih-rintih karena sedekahnya kurang, ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya sengaja di awal saya sampaikan satu tembang karya Sunan Kalijogo yang judulnya Turi Turi. Taket napa mboten jenengan? Ayo diunekno bareng-bareng. Ndak apa-apa, dilono gendeng karo wong enggak masalah. Engko sing alok malah sing gendeng. Karena ini tembang karyanya wali. Nggih, mangke nek diwaos muga-muga pikantuk berkahe. Ayo bareng-bareng, satu, dua, tiga. Turi. Bu, suaranya di jos mawon bu. Di brolno, katik di mpeta. Ndak-ndak nek ilatmu krutul. Di mpetku malah elek dadi ini. Turi, turi, pote. Enggak ketepaan, brotol tuh komburi pret, pret, pret. Jos mawon suantene. Yuk, satu, dua, tiga. Turi. Terus ditandur neng kebun agung. Baleni turi. Terus ditandur ana cleret tiba nyemplung. Mbok kira kembange apa? Mbok kira kembange. Nah, niki wonten jodone, pasangane, Arab jodone. Ya Rabbi ya Rahman, anta munzilul Quran. Sedaya nderek muni nggih. Lah sing mboten saged mangap-mangap ya. Yo cek pantes ngono. Mosok liyane mengo muni dene kate mingkem yo sak gagake yo. Ben pantes. Yo ya Rabbi ya, anta munzilul Qur'an. Mana? Ya Rabbi ya Rahman, anta munzilul Qur'an. Irhamna jami'a warzuqna wasi'a. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tak karepmu. Lek model ngene iki kok gak nyaut. Coba sing iki sautono. Tutupen botolmu, tutupen emanen. Aja mbok mergane pinter. Hei, kenapa kamu kalau nonton dangdut sukanya bilang? Oke, Nggih. Pisan maneh. Mending tuku sate timbang tuku. Untuk wedhus-wedhus semuanya tepuk tangan. Lah nek iki kok nyaut, Kang. Dan raduno. Dicak ya Rabbi ya Rahman mek mangap-mangap tok. Nah, oleh karena masih banyak yang cuman mangap-mangap saja, sekarang diganti dengan sholawat badar. Monggo. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Diulang. Sholatullah ala toha sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah khaliqul akwan. Tak dawak no lehmu mangap-mangap ben gak ketoro. Allahumma salli ala Muhammad. Pun kersane mboten nelaske wekdal. Langsung kula. Zaman kau ni gak melu bayari, bu dah usah rewel. Karing rungokno, rungokno. Pulau Arteni mawon, ben cepet. Ya, turi turi, nah, turi turi. Iki saka tembung jarwo doso, mituturi. Pitutur sing ya apa? Kok putih? Elono. Kerabatin jenengan, family, dulur, apa tonggoin jenengan sing mati kok mayite dibungkus kain warnane putih. Mangkane tembange turi-turi putih. Ketika ada tetangga yang meninggal, ibu bapak jenengan ngelayat takziah mesti oleh pitutur, atimu tersentuh. Kafa bil mauti wa'idhon, cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Wong iku nek oleh pitutur rupa kematian dadi wong api, nate nakal wurung soal eling mati. Nah, di antara pitutur yang lain, kain sing digawe bungkus mayit iku diarani kain kafan. Mulane njukuk teko dawuh Kanjeng Nabi, kafa bil mauti wa ido. Kafa, cukup itu kematian menjadi nasihat. Aine kain kafan. Taman takziah ngelayat di gone tonggo saman sing mati, atimu nampa pitutur, saiki tonggoku sing mati, jur giliranku kafan. Lho anjen saiki tonggomu sing mati, minggu wingi tonggomu sing mati, wulan wingi tonggomu sing mati, terus giliranmu kafan. Mangkane kaine diarani kain kafan. Nah, lek wis dibungkus kain kafan warnane putih terus ditandur ning kebon. Nah, iki sandinge talang agung. Lho umume lak kebon apel, kebon kopi, kebon salak, kebon rambutan. Lha iki kok kebon agung? Sing dimaksud iki ya kuburan. Lah iya iku. Soale sing ditandur ning kebon niku duduk bibit jagung. Sing ditandur ning kebon niku duduk bibit dele, duduk kacang ijo. Sing dicemplungno apa? Tampean. Nah, aku kari-kari. Lho nek wis ditandur ning kebon agung niku gak ono regane. Jasad manusia ndak ada harganya karena semuanya akan maaf. Bosok. Gua gagah-gagah niku menenduk kuburan. Bosok. Ini lho sing ganteng-ganteng dek ini iki menenduk kuburan yo. Bosok. Ini dadi banser keren-keren ngono ku menenduk kuburan yo. Ibu sing ayu-ayu ki ngapunten menenduk kuburan yo. Oh sebelah kono sing semok-semok iki kok. Nduk kuburan yo. Nah sing ngomong iki sik ta. Durung mari digosok-gosok no. Lho lek jasate menungso wis bosok ndak ana regane. ijek larangan tempe. Tempe ku barang gosok, tapi tiap pagi diciumin sama ibu-ibu. Mungkin apa mboten? Kalau jasad manusia yang gosok, gak ono sing doyan kecuali Sumanto. Nah, ono organe. Saiki sik mlete-mlete ndek donya, kemaki-kemaki. Mana sing soge-soge kalau selama ini diri berhiaskan emas intan bermandi cahaya deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng enggak nak musiknya kok tendek dunyo bareng wis ndek kuburan tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman terbujurlah sendirian terbujurlah sendirian tak iwangi bungok-bungok ki oleh piro kengko diri terbungkus kain kafan nggih napa nggih lho mulane nek wis terbungkus kain kafan kuwi ditandur ning kebon namanya ditandur iku kate tukul nanti yaumul ba'ats dibangkitkan kembali oleh Allah miturut amale sesuai amal perbuatane nek amal perbuatane apik sok bangkit dari alam kubur menuju kehidupan yang hakiki abadi di akhirat sing kakung ganteng ganteng sing wedok yo ayu-ayu ora ngene-ngene iki mangkane sementara di donya trimo ngene trimo-trimon meneh ndo akhirat ayu ayu sabar mawon nggih ngelek sedelok mawon yo lek wong Jawa duwe unen-unen wong iku mesti bakal ngunduh woeng pakerti sapa nandur bakal ngunduh sing diunduh tergantung sing ditandur sae sing ditandur elek sing diunduh elek contoh sering kula sampekno sampe nduk donyo ae nandur apik langsung ngunduh apik ketemu wong kok nandur apik assalamualaikum iku nandur apik ketemu meneh assalamualaikum nandur apik ketemu meneh assalamualaikum nandur apik terus ketemu meneh assalamualaikum nandur apik terus engko sing diunduh ya waalaikumsalam coba apa ketemu wong kok nandur elek sisipan karo wong sret picek kon ketemu meneh sret picek kon orang 10 menit dilosor sampean. Basak uang. Lek nek nandure akeh, ngunduhe akeh, lek nandure titik ngunduhe. Nah, coba aku tak nandur titik ae enggak usah akeh. Assalamualaikum. Ya wis mun nandurku titik kok. Panene ya waalaikumsalam ngono tok. Saiki tandure tak tambahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akeh sik ana ditambahi bonus katuh. Mulai akeh. Saiki aku gak nandur. Yo gak tokol wong gak nandur. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Wes, lek ditandur ning kebon agung terusane tembang mau ana celeret. Duh, celeret itu gambaran kehidupan. Hidup itu ndak lama kok di dunia ini cuman celeret. Oleh Sunan Kalijogo diibaratkan celeret. Celeret itu kan gambaran sekejap, secepat kilat. Celeret. Lapo kaget. Kilat sak donya yo ngagetno ngono iku. Ndak ana masa ana kilat kok celeret iku kilat lembeng namanya kilat itu mengagetkan seperti itu salahmu kaget gak lama kok sekejap makanya orang tua dulu kalau nasihatin Le urip nang donya iki ora suwe bebasan meng koyok mampir. Perhatikan kata-katanya, mampir ngombe. Mampir iku nduk omahe dhewe napa mboten? Mboten, dak kira suwe wong mampir. Atik tujuane mampir itu perlunya cuman ngombe. Ngombe iku dilu, gak percaya tak contoni. Bismillahirrahmanirrahim. Pirang jam niki wau kula ngombe? Maka hidupmu di dunia itu ndak lama, cuman celeret. Amaru ummati baina sittin wa sab'in, rata-rata umurnya umat Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Saman kebagian piro kan gak ono sing roh to. Celeret dibanding kehidupan yang di akhirat selama-lamanya. Nek enak-enak saklawase mulya swarga panggonane. Lek loro-loro saklawase neraka panggonane. Maka di dunia cuman celeret. Dulur-dulur kula sing ditakdir Allah dados melarat, mboten usah sedih. Melarate jenengan mboten dangu, celeret namung sekedap. Maka nikmatilah kemelaratanmu. Celeret kok dilu. Celeret mawon kok. Melarat, wong melarat celeret ae kok. Dilu sing penting meneh nduk akhirat selawase sugih. Apa artine nang donya sugih celeret? Menindo akhirat kere nyonyor. Makane sing sugih aja ngegul-ngegulno donyamu. Jangan sombongkan kekayaanmu. Sugihmu ndak suwe celeret. Allah ngersakno diwalik grembyang melarat kere babung-babung kon. Ayo tutukno lemu sombong. Tak piro donyamu? Celeret. Yang punya pangkat jabatan kedudukan, jangan sombong dengan pangkat jabatan kedudukan, karena pangkat jabatanmu itu tidak lama, celeret. Wis tak sak dukur-dukure pangkat mentok almarhum. Itu jenderal lo, lo entek-entekane pangkate yo almarhum. Saiki diceluk almukarom, meneh yo tetep dadi almarhum, celeret. Ngono polae ndak karuan. Kepengin lungguh ning ngene kursi legislatif padahal mek celeret. Entek duit atusan juta, nek perlu miliar, pasang baliho, pasang gambar pamflet, foto disebar. Angger wit ditempeli fotone sampai jadi penunggu pohon. Demit-demit sing nunggui wit mlayu minggat kabeh. Dari demit wis ngaling-aling wis ana sing nunggui ngaling. Padahal iku yo mek celeret. Makanya sing rukun padha caleke ndak usah geger. Wong celeret ta kok. Halo. Eling-eling. Pak. Bojo katik umah-umah, belanjane wis entek, berene duwite sembarang kalir entek, wingi aku wis utang. Alah gak usah celeret wong celeret. Ora kira sampe jotos-jotosan banting-bantingan piring. Yang nangen to sing sabar omah-omah itu sabar. Kak lanange kak wedoke padha. Ketidaksabaran akan menimbulkan kesengsaraan. Kewekir karo bojo ngamuk, kepak mangan rumangsa ndak cocok. Sambel koyo ngene sambel apa iki sambel tau yo jaran. Pering candak cek dibanting prok. Kerugian pertama pering pecah. Wanak teko nuwange semari tukaran karo kancae. Aku dianu kancaku bapak, aku ditukari kancaku, aku diantem kancaku bapak. Lah bapakne tepak muring-muring, anak gak dilipur marah digasak. Iki melu-melu pisan dayeng tempeling meluntir gulune. Kerugian kedua, anak meluntir gulune. Pereng pecah, anak gulune meluntir. Ini belum selesai. Ibu embelani anak. Wong tawa duit toto kromo karo dur karo arek cilik. Arek cilik diploro wong lanang kurang ajar kok niku wong ta setan. Mau wangkel pisan bojo dijotos bathuke. Dayes. Moncrot bathuke. Kerugian ketiga, bojo bathuke moncrot. Pereng pecah, anak gulune muntir, bojo bathuke moncrot. Apa ini selesai? Belum. Sing mbeta akhire mangkel timbangan ngene aku gak kuat dadi bojomu wis pegatan ae pegatan. Pegatan, kerugian keempat, pegatan. kesehatan, piring pecah, anak gulune mlontir, bojo bathuke moncrot, pegatan. Apa ini selesai? Belum. Anaknya akhirnya dijukuk mbae, anak melu mbae, bojone minggat, lenger kena S3. Susah, stres, stroke. Gowo nang rumah sakit jiwa, piring pecah, anak gulune montir, bojo bathuke moncrot, pegatan gendeng. Apa ini selesai? Belum. Wis to loro-loro wong nek gak sabar iki. Wis ora digesok ora ancah cilik-cilik barang ngono. Laku ngono iki disorake cah cilik-cilik. Orang gila. Orang gila. Wis nek ditutukno sampe subuh gak mari-mari. Tleret. Tleret ae kok ndak suwe, makanya bapak-bapak jangan heran, ndak usah kaget. Kaya ibu-ibu ku lek sik enom ya masyaallah mencutno wong. Mak tleret bareng wis tuwa ya masyaallah medeni wong. Mun sik enom sapa sing gak ngerti, semane neratapno jantung. Lirikane medhotno kolor. Wong lanang dilirik ndudul del. Pedot nganti kolore. Dek nomo cleret lek wis tuwa, jangankan melirik orang lain. Ngaca lo ngedep kaca nyawang ayang-ayange dhewe iso mlayu kok. Heh ana mak lampir. Padahal yo raine dhewe. Lho padha mawon, kula tesih nem nyenten niki sik iso berok-berok bengok-bengok. Mak cleret lek wis tuwa, ampun tak gawe waheng untu iso mrotoli dhewe-dhewe. Lungke to ndak suwe cleret. Ayo gagahmu wong lanang sing gagah. Sak pira suwene gagahmu? Sik enom gagah. Cleret bareng wis tuwa. Ora iso, Dok, Dok. Wis ora iso, Dok, Dok. Tak iki gayane imbah-imbuh. Iki sing diguyu apa sih? Cleret. Cleret ta kok. Lho nek wis cleret tiba nyemplung ten pundi? Ten mriku. No luang lahat, luang landa. Subhanallah. Niki mriku ngantos mriku sak monten tebene. Niku sak mono tebih. Sing mriki malah luar biasa. Ini manusia semua apa ada yang bukan manusia ini? Subhanallah, muga-muga swarga kabeh ya Allah. Makanya dikei pepeling dalu menika nyemplung ten kuburan. Lewe nyemplung ten mriku dipendem, diuruki, dicepi patok loro. Tulisi jenenge wonge Sumiyati lho. Ya wis, Anwar Zahid. Tenang yo Sumiyati, sing dikei jeneng, sing dikei contoh kuwi matine keri. Masih ngatik ngguyu malah didhisikno. Nampun nate kula aturke, lapo antek ditulisi jenenge gawe tenger, cek gak kliru karo kuburane wong liya. Ha kok loro patoke? Nggih, patoke siji jenenge tenger, lek patok loro jenenge tenger-tenger. Makane ndek kuburan meneh kuwi isine wong tenger. Tenger. Lek wis tenger-tenger ndek kono, teruse tembang mbok kira kembange. Ini kan bentuk pertanyaan. Gini apa mboten? Ketika denger-denger di alam barzah itu nanti kita itu berarti ya termasuk sing ngomong akan menghadapi pertanyaan dari petugas Allah yang bernama malaikat mungkar nakir. Sekarang jenengan pun siap ngadepi mungkar nakir napa dereng? Dereng. Terus siapmu kapan? Yo, karwane tak daftarno. Halo, ingat malaikat mungkar nakir gak bisa disuap, gak kena bocah damai, tilang yo tilang, itu mungkar nakir, pasti mereka memang ketemu karo damai ya damai. Ndak iso. Tilang yo tilang temen. Dan mungkar nakir itu ndak pernah takut sama apapun kecuali nurut nang perintahe Gusti. Saman duwe aji-aji opo mungkar nakir ndak wedi. Kowe duwe jaran goyang. Apa kirik goyang? Mungkar nakir ndak wedi karo aji-aji cempe goyang. Saman duwe jimat, duwe aji-aji semar mesem, semar mendem, ta semar ngeseng. Mungkar nakir ndak wedi. Saman punya senjata opo? Tombak, piyai pleret. Mungkar nakir ndak wedi. Saman duwe keris. Mungkar nakir ndak wedi apa maneh kerismu? Kalau munyeng keris kiai sengkelatmu karena kendak takut lebih-lebih keris Pate, keris John, keris Dayanti. Ndak medeni. Mbok kira kembange. Lu pertanyaannya kok kembang? Ya, kembang itu identik dengan bau wangi, betul? Maka pertanyaan alam kubur itu seputar wewangianmu ketika di dunia. Wangine ibadahmu sapiro? Berapa wangi perjuanganmu? Cedekahmu sewangi apa? Tak piro wangine amalmu. Makane mbok kira kembange. Kembang iku basa Jawane sekar. Napa? Makane wong Jawa lek ngarani ziarah kubur niku nyek nyekar, iki runtutane tekan kono. Angel Bu nggelek kiai nom iso nerangno ilmu tuwa ngene iki repot. Mangkane ya rada larang. Uraian kata-kata ilmunya aku lho, pikiranmu. Nah, mbok kira kembange tekar nyekar. Nah, nalika nyekar niku mangke akan tumbuh yang namanya khauf dan roja. Roja iki duduk rujak kupinge. Ampunten nggih lek bahasa-bahasa saya kadang-kadang cetit-cetit ngoten niku mohon untuk tidak tersinggung. Nek tersinggung minggato ae. Ya emang gayane Anwar Zahid kan sing ngene iki sapa sing gak eros e. Ngomongi ceplos ceplos ceplos ngene iki aku iki sapa anane. Ingine tak omongno ngene, ngono tak ngomongno ngono. Ndak usah katek tedeng aling-aling. Ngono, nek gak seneng minggato wis ngono ae. Gampang aja dirungokno. Halo. Napa nyatane ugur ngono sing buyar balas. Halo. Ya Allah. Nah, roja itu berharap dapat nikmat Allah. Ketika kita ziarah ke pesariannya para aulia, itu kan kita berharap dapat nikmat kubur seperti yang diziarahi sampai mendapatkan nikmat surga insya Allah. Khauf itu rasa gemeter. Gemeter takut kepada pengadilan Allah. Uangnya gue liat duwe rasa gemeter takut kepada pengadilan Allah. Gak mungkin nakal, gak mungkin maksiat, gak mungkin dosa. Kenapa sampai maksiat? Kenapa sampai melakukan dosa? Karena tidak takut sama pengadilan Allah. Gak punya rasa gemeter. Keimanannya luntur. Nah, saiki supaya iman, carane ayo zikir, nyebut-nyebut asmane Gusti. Ati sing paling apik niku sing langgeng elinge ten gene Gusti. Nah, kula tuntun mangke jenengan tiroke, nggih. Lah sing mboten saged pokoke ngobahno lambe kok mangap-mangap. Gampil niki nyebut asmane Allah mawon, kula waos riyin mangke jenengan tiroke sareng-sareng suwun sing ikhlas atine tawajuh diusahake nyambung dateng ngarsanipun Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Monggo sareng-sareng. Ya Allah, Ya Allah. Malih. Ya Allah. tiga, nada diangkat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cobi kula colke jenengan piyambak. Ya. Dua kali. Ketiga naik. Allahu ya Allah. Ya Allahu ya Allah. Bapak Ibu sedaya jamaah kula tangleti jenengan wangsuli sing kula cekeli niki napa? Lihat ndak? Matamu lihat ndak? Loh, iki bahasa Indonesia lho iki. Isinya botol ini apa? Air toh. Tapi pertanyaan Allah lebih jauh, bukan sekedar ini apa. Gimana pertanyaan Allah? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul muzilun? Kalian atau aku yang menurunkan air dari langit? Dikira hujan itu tiba-tiba. Hujan itu adalah rancangan jelimet. Jelimet itu bahasa Indonesia ya, Pak. Proses yang sangat rumit dari Allah. Loh sekarang orang kok ada yang ngomong hujan itu kan fenomena alam. Cangkem anggar meletak. Meniadakan Allah. Fenomena. Fenomena aku sih gak esopo. Hujan ini rancangan dari Allah. Jelimet, rumit. Dikirim ke bumi sehingga bumi ada kehidupan. Berkah, sampean bisa minum, sampean juga bisa keramas. Ya kok diguyu tuh orang ngomong keramas? Masa zaman keramas gaya pasir, kan ya pakai air. Karena air hujan itu tumbuh rerumputan. Rumput dimakan kambing, kambing dimakan kamu. Akhirnya dapat kesimpulan bahwa yang menurunkan hujan dari langit adalah Gusti Allah. Ibu-ibu tak sudui meneh, tolong dijawab. Kaya panjenengan kuwi kok metang-meteng. Ngono iku sing gedhe no wetengmu sapa? Bapak Bapak ayo panitia petingkringan tok to, Bu. Apa bapake urun gawe untu ngono ta ya apa? Gawe kuku siji ae gak iso kok. Iku sing gedhekno ya Gusti Allah. Ana bibit jagung siji dipendem ning nggone bumi kok iso terus dadi wit dhukur metu jagunge sak lengen-lengen. Niku sing gedhekno ya Gusti. Kaya wit-witan macem-macem, ana wit pelem, ana wit apa maneh iku? Hah? Wit jambu, ana wit akasia, ana wit kates, ana wit gedang, mbok tinggal turu-turu kok moro gedhe. Iku sing ngodoti ya Gusti Allah. Lho nek atine kula sampean wis iso ngene. Seluruh aktivitas kehidupan kita akan dibarengi Allah. Allah akan menjadi matamu yang kau gunakan untuk melihat. Allah akan menjadi telingamu yang kau gunakan untuk mendengar. Allah menjadi lesanmu yang kau gunakan untuk berbicara. Allah menjadi kakimu yang kau gunakan untuk berjalan. Allah, Allah, Allah. Seluruh jagat ini dadi tondo-tondo kekuasaane Gusti. Yuk, zikir. Ya Allahu Allah. Dua kali. Ya Allah. Naik. Ya Allah. Ya Allah. Datar. Ya Allah. Mas Masya Allah, jamaah sak menten katai diparingi mripat iso weruh rupa, diparingi kuping iso krungu swara, diparingi irung iso mambu gondo, diparingi ilat iso icip-icip rasa, diparingi akal iso mikir norno, diparingi ati iso ngrasakno, sing disawang mripat, sing dirungu kuping, sing diambu irung, sing dicipi ilat, sing dirasakne ati, sedaya dadi tondo-tondo kekuasaane Gusti. Ibu-ibu jenengan masak ten gene dapur ngoten niku tepak nyekel lombok. Lho kok ana sing rupane abang, ana sing kuning, ana sing ijo. Atimu kedodok tersentuh sing ngecet lombok niku ya Gusti. Masak gawe kayu disumet terus geni mekan berkobar-kobar sampeyan mikir kayu iku sing nyukulno ya Gusti. Mari ngono goreng iwak gawe minyak, atimu mikir minyak iku nyumbere teko bumi, sing nyumberno sinten ya Gusti Allah. Sampeyan mikir anak sampeyan asale bayi kok moro-moro mundak gede, iku nemu ngodoti kapan teng gedekno anak niku nggih Gusti. Mulane tolong ibu-ibu nek anak rewel aja gampang ngamuk. Kadang ibu-ibu iku gak kuat ngempet, arek rewel, arek nakal, kapan gedemu. Terus sampean maido ngoten niku padha karo maido Gusti. Engko dipaido anak gak iso gedhe apa sampean ya seneng Bu, duwe anak cowopet gedhe, umure lagi seminggu gedene sepadha bapakne, malah repot gendongane. Apa maneh atik metu brengose. Sampean malah gak wani ngemiki. Oh, keri kabeh. Lho kuabe iki lek disambungno nang gone Gusti Allah, reposisimu seperti ikan di lautan. Ikan di dalam laut itu noleh sak noleh ketok banyu. Nggih napa nggih? Nah nek kula panjenengan urip ten kene donya, noleh sak noleh, mlaku sak polah tingkae ketok tondo-tondo kekuasaane Gusti Allah. Zikir ya Allah. Allah male ya Allah, ya Allah, diangkat ya Allah, ya bojomu iku wekmu apa titipane Allah. Lah nek sampean wis ngerti anak titipane Allah, bojo titipane Allah, apa perlakuanmu atik mbok beda-bedakno. Nek anakmu rewel ngono iko, mbok lelo-lelo, mbok lipur, mbok rayu-rayu. Yo gene dekne ben rewele meneng mesti mbok tawan-tawani. Nyuwun apa to nak kok rewel, njaluk apa nak kok rewel, dilipur, dilelo-lelo, diarem-arem. Ning kene apa nek bojomu sing rewel kok malah mbok celathu. Kok kamu telateni, kok kamu lelo-lelo, kok kamu lipur-lipur. Yo gene dene ben gak rewel, mestine sampeyan kudu pinter tawa-tawa. Tawa apa? Ya tawa. Dan yang jaluk apa tokok rewel. Lo ini jadi bentuk pengabdian. Kalau hidupmu kau gunakan untuk mengabdi suami, ngurus keluarga, iku padha karo ngelayani Allah. Mergo bojomu anakmu iku Bu, ya kawulane Gusti. Kawulane Allah dititipno sampeyan-sampeyan ramut sing apik, monggo sampeyan mesti dirahmati Allah. Pinter temen nduk. Nduk, tak titipi kawulaku rupa bojomu, rupa anakmu, mbok ramut temenanan, luwe mbok masakno, pakeane kotor mbok umbahno, ngelak mbok sediani ngombe, awake lungrah yo mbok pijeti, tak berkahi nduk dawa umurmu Bu. akeh rizkimu, barokah rumah tanggamu. Mergo dititipi kawulane Allah mbok ladeni sing apik. Tapi nek bojomu kakean muk celatu, suwe-suwe tambah kuru. Elingo bu sing nyambut gawe ngoyo iku wong lanang sing entek-enteki duwite wong. Ibu njenengan gadah kerudung jilbab sedoso cekap napa mboten? Kalih doso cekap napa mboten? Mbok wis duwe telung lemari ana model anyar mesti dituku. Cobi bu tontonen sawangan bojomu iku loko piyae nganti kaya ulune garangan. Wis ka ana pojokane sik digawe budal nang masjid gawe kopiah diwasi kok kadoan, disawang kok kadoan kaya nyunggi tletong sapi. Wong wedok kadang sungguh terlalu. Klambi ae setahun tuku anyar nganti 30, sawangan bojomu riyaya wingi gawe klambi putih, riyaya meneh pancet klambi putih iku nganti keleke bedah sik digawe. Kosmetik ya aja larang-larang nontok penghasilane bojomu, sakno bojomu gegere bungkuk perkara mbelani awakmu. Kosmetike larang akibatnya apa? Mama meling-meling pipine, papa juga meling-meling gegere. Mama lemu-lemu, papa kuru-kuru. Mama kelihatan keren, papa gak kopen. Mama si modis, papa jemburis. Makane dipirengno ibu-ibu dirungokke omonganku aja ming plengah-plengeh guyang-guyu. Atiku nang wis ketoto, imane mantep ketoto, gak bakal kecaton, gak mudah terluka hatimu karena dilambari syukur, sabar, sabar, syukur, syukur, sabar, sabar, syukur, tabar, syukur. Sabar lho kanggo manceng iku nek nampa nikmat atine bungah dilambari syukur kanggo manceng niku lesane ngucap alhamdulillah. Lek nampa ujian, nampa musibah, nampa cobaan atine kudu sabar kanggo nglatih kesabarane ati lesane muni inna lillah. Nek oleh nikmat muni, nek oleh ujian muni, diparingi waras, diuji sakit, panen dadi gagal panen, dagang untung, dagang kok rugi, enak-enak melaku sikil kesandung, mari kesandung langsung wahing. Mari wahing kesandung meneh. Mari kesandung wahing meneh. Lu mari wahing kok kesandung meneh. Tutuk nang omah entuk kiriman sego karo iwak teko nggone tangga. Ditinggal ning sedilu iwake digondol kucing. Bapak-bapak ketemu bojo, ternyata bojomu cerewet. Genah urip angger iso ngono. Syukur sabar, syukur sabar. Sedaya kantun rimo peparinge Gusti. Zikir ya Allahu ya. Diulang. Ya Allahu ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Diwa mau sepisan melih keranten akhir-akhir niki kata bencana kata musibah diwaca melih sing ikhlas awak dhewe niat gandulan nang Allah. Nek gandulane nang Allah aman gak mungkin lugur, tapi nek gandulan liyane Allah gampang lugur tersungkur. Sing ikhlas diparingi aman saking balak donya akhirat, aman saking bencana donya akhirat. Sedaya jamaah sing rawuh muga-muga dipun paringi slamet donya akhirate, mlebet swarga sareng-sareng Kanjeng Nabi. Zikir ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada ceramah saya kurang panjang, bolehlah mengundang lagi. Iso ketemu yo seneng, Bu. Tapi pisah yo susah. Saderenge kula mudun mandap, menawi enten sing badhe nyawang kula riyen monggo. Yuk donga sareng-sareng mugi-mugi sedaya diberkahi dening Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana wa la tusallib waqtana zu'i imanana wa la tusallib alayna man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairay dunya wal akhirah innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma inna nas'aluka al khayra kullah wa na'udhu bika min ash-sharri kullih ya man biyadihi al khayru kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar.